Pita. Pasco Sengo. Pasco, terima kasih. Sisa untuk yang lagi galau-galau. Spesial Pak Sumarno, Ibu Rupiah. Juga Mbak Cantik. Terasa. Asil ole. Kita lambai bareng-bareng. Mela Karisma. Sing nanda rindu, oh tulang mulia natian sedelo aku istrimu. Pacar ojo samar nela, tetep janjiku ning pantai pasar ya. Try it.